إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين كمسلمات وسخر مكة الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi umat Islam, umat yang terbimbing dengan Quran dan Sunnah. Kita bersyukur karena kita terbimbing dengan bimbingan syariat dari Allah pencipta langit dan bumi, yang Allamul Ghuyub, yang maha mengetahui segala hal-hal yang gaib maupun yang alamiah. Dan kita bersyukur dengan keislaman kita kaum muslimin, kita mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala rahmat. Rahmat di dunia dan rahmat di akhirat. Mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan dan ketentraman hati yang itu tidak bisa dibeli. Silakan dengan harta sebanyak apapun gak akan bisa membeli ketenteraman. Betapa banyak orang-orang yang kaya raya tapi hidupnya sempit, dadanya sesak dan mati bunuh diri. Betapa banyak mereka-mereka yang kaya raya tetapi mereka hidupnya tidak bahagia. Berarti barakallahu fikum, mereka-mereka yang memiliki iman dalam hatinya, mereka-mereka yang memiliki keyakinan bahwa kita hamba Allah, ciptaan Allah, maka orang itu akan tenang tenteram. Kalau ada kebaikan disyukuri, kalau ada kekurangan disabari. Dan dia mendapatkan kebaikan dari dua sisi, apakah keadaan pertama ataupun keadaan kedua. Ajaban li amril mu'min, amruhu kulluhu khair. Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Urusannya semuanya baik. In asabathu sarra'u syakar. Kalau ditimpa kebaikan-kebaikan, syukur. Bahwa khairullah. Syukurnya baik buat dia. Dan sebaliknya, idza asabathu dharra sabar. Kalau ditimpa kejelekan-kejelekan, sabar. Bahwa khairullah. Sabarnya baik lagi buat dia. Ini baik, itu baik. Ini ajaban li'amril mu'min. Maka sungguh sangat benar. Sadaqallah al-azim. Yang menyatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil'alamin. Tidaklah aku utus engkau wahai Rasul, kecuali untuk rahmat bagi seluruh alam. Kasih sayang bagi seluruh alam. Maka dakwah Islam adalah dakwah kasih sayang. Dakwah rahmat. Dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah Nabi rahmat. Nabi yang penuh kasih sayang. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Harisun alaikum. Azizun alaihi ma'anittum. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Telah datang pada kalian seorang rasul yang sangat mementingkan kalian. Yang terasa berat bagi beliau kalau ada yang menyusahkan kalian. Dan dia terhadap mu'minin ra'ufur rahim. Nabiur rahmah. Nabi yang rahmat. Dan kemudian Allah turunkan ayat demi ayat sampai lengkap 30 juz. Itu juga inna fi dhalika la rahmatan, kata Allah. Sesungguhnya pada yang demikian ada rahmat. Sehingga Allah pertanyakan bagi mereka-mereka yang merasa belum cukup dengan ayat Al-Quran. Allah pertanyakan mereka-mereka yang merasa belum cukup dengan kitab. Kitab Allah. Dengan surat-surat. Dengan ayat-ayat Allah. Kata Allah, afal awalam yakfihim anna anzalna ilaika. Apakah belum cukup bagi mereka apa yang kami turunkan kepada engkau wahai Rasul? Yutla alaihim, yang telah dibacakan pada mereka, yaitu ayat-ayat Al-Quran. Awalam yakfihim, apakah belum cukup untuk mereka? Apa kelanjutan ayatnya? Inna fi dhalika la rahmah. Sungguh pada yang demikian ada rahmat. Masya Allah. Nikmatnya jadi muslimin. Maka barakallahu fikum. Ketika kaum muslimin, kaum mukminin mendapatkan kenikmatan besar, mendapatkan rahmat, mendapatkan kasih sayang, mendapatkan bimbingan yang membawa kepada kesejukan dunia wal akhirah. Siapa yang iri? Siapa yang dengki? Syaitan, iblis, la'natullah alaih. Yang pertama-tama ketika Adam diciptakan sudah hasad, sudah dengki. Berkeliling melihat calon manusia yang bernama Adam ini yang belum ditiupkan ruh. Kemudian dia berkata, iblis, sebagaimana diriwayatkan dan dinukilkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Iblis melihat, ini berbeda dengan aku. Kalau dia dijadikan di atasku, akan aku tentang dia. Kalau dia dijadikan di bawahku, akan aku injak dia. Itu iblis. Dan ternyata, Allah SWT jadikan di atas dia. Allah perintahkan para malaikatnya untuk sujud penghormatan. Dan juga iblis. Maka tentunya sesuai dengan tekad kedengkiannya, menyatakan bahwa saya lebih baik dari dia. Ana khairul minhu. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan dia dari tanah. Aba wastakbara wa kana min al-kafirin. Dia menolak dan sombong, dan memang iblis dari kalangan makhluk-makhluk yang kafir. Qul inna a'udzubikumullah. Sengaja saya ingatkan ini bahwa Islam itu nikmat. Islam itu rahmat. Dan saya ingatkan pula bahwa ada makhluk yang paling dengki kepada orang beriman, kepada manusia, yaitu yang bernama iblis lanafuan. Dan iblis Allah laknat karena tidak mau sujud. Innaka minal marjumin. engkau termasuk yang jelajah. Atau dikatakan dengan ucapan-ucapan yang mengandung laknat. Apa kata iblis? Iblis menyatakan di hadapan Allah, wa bi'izzatik la ughwiyannahum ajma'in, sungguh demi kemuliaanmu ya Allah, aku akan sesatkan mereka seluruhnya. Na'udzubillah. Bersumpah dengan nama Allah untuk menentang Allah. Wa bi'izzatik la ughwiyannahum ajma'in. Dan iblis juga menyatakan, amdirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tundalah kematianku sampai akhir masa. Untuk apa? Untuk apa? Kalau bukan untuk menggoda manusia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki hikmah, Al-Hakim, yang maha memiliki hikmah, menyatakan, innaka minal mumbahi. Iya, engkau termasuk yang ditunda. Silakan. Silakan, wastafziz man istata'ta bi sautik wa ajlib 'alayhi bi khaylika wa rajlik wa idhum. Kata Allah, silakan giring manusia itu dengan apa yang kamu bisa, dengan suaramu, silakan kerahkan pasukanmu yang berkuda dan berjalan kaki, kata Allah. Wa idhum, dan silakan beri janji-janji mereka. Wa ma ya'idhumu syaitan illa ghurura, dan tidaklah janji-janji syaitan kecuali dusta. Tetapi Allah SWT menyatakan, illa ibadil mukhlas, kecuali hamba-hambaku yang mukhlas, yang ikhlas. Dan iblis tahu, ketika menyatakan la ughwiyannahum ajma'in, juga menyatakan illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambaku ya Allah yang ikhlas. Artinya syaitan mengakui, aku gak bisa menggoda mereka. Diberi janji-janji, lebih percaya dengan janji Allah. Diberi berbagai macam tipuan-tipuan, lebih percaya dengan ilmu yang dibimbing oleh Allah dalam Quran, dan dibimbing oleh Rasulullah SAW dalam sunnah-sunnah. Khana bin A'azakumullah. Maka agama yang sempurna, yang Allah katakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian. Dan Allah ridha Islam sebagai agama kalian. Ini barakallahu fikum, sangat jelas dalil yang menunjukkan bahwa Islam adalah nikmat. Hadirin a'azakumullah, Rasulullah SAW mengajarkan kelembutan, mengajarkan hikmah, dan agama ini penuh dengan kelembutan dan hikmah. Allah SWT menyatakan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal ma'idatil hasanah. Ajaklah dengan hikmah, dengan nasihat yang baik. Rasulullah SAW menyatakan, maka narifku fi syai'in illa zana, walayunzau an syai'in illa syana. Tidaklah kelembutan itu ada pada sesuatu kecuali menjadikan sesuatu itu indah. Tetapi kalau kelembutan itu tercabut dari sesuatu, maka sungguh sesuatu itu akan menjadi syin, akan menjadi jelek. Khamilina azakumullakum muslimin sa'arumat. Berarti dakwah Islam dakwah lembut. Ajaran Islam ajaran yang penuh hikmah. Dakwah Islam adalah dakwah menebar kasih sayang. Semua yang diucapkan dalam Quran dan Sunnah adalah untuk rahmat. Apa kata Rasulullah SAW? Innama ana rahmatun muhda. Sesungguhnya aku adalah rahmat yang diberikan pada kalian. Sesungguhnya aku, Rasulullah SAW, adalah rahmat yang muhda, yang dijadikan hadiah buat kalian. Masya Allah. Ushkuru Rabbaku innahu kana ghaffar. Bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun. Bersyukur mendapatkan seorang rasul yang penuh rahmat, dan itu adalah cerminan dari rahmat Allah, karena Allah memberikan rahmat dengan menurunkan kitabnya, mengutus rasulnya, membimbing dengan syariat yang sempurna. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, ketika berjalan di masa Rasulullah SAW terwujud dalam kenyataan. Syariat Islam terwujud dalam bentuk nyata. Terlihat indahnya, terlihat betapa sempurnanya, terlihat bagusnya pada amalan-amalan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Terlihat pada akhlak mereka, terlihat pada adab mereka, terlihat pada perangai mereka, terlihat pula pada ibadah-ibadah mereka, perjuangan mereka, terlihat semuanya, semuanya indah. Sehingga ketika kaum muslimin mendatangi Romawi dan Persia, sebagian besar mereka senang. Padahal mereka yang Nasrani atau Majusi, tapi mereka senang ketika kaum muslimin datang. Kenapa? Yang masuk Islam dengan senang. Yang tidak masuk Islam senang dikuasai muslimin. Karena terlihat adilnya, terlihat bijaknya, terlihat kasih sayangnya, terlihat. Bahkan di antara mereka ada yang kehilangan anaknya dan berpikir ibunya, anakku mati, karena masuk di perkampungan muslimin. Ternyata sehat walafiat. Dan ketika didatangi, menanyakan, ditunjukkan dengan baik. Subhanallah. Qadimina azakumullah. Pendeta di gerejanya bertasbih dengan tasbih besar. Umar bin Khattab hanya menyatakan, lihat orang itu. Inilah yang disebut oleh Allah, amilatun nasibah. Orang yang beramal tapi sia-sia. Ini orangnya. Apa kaitannya dengan pembahasan kita? Kaitannya bahwa dia tidak dibunuh. Barakallahu fikum. Dalam perang, dalam jihad fisabilillah, tidak boleh diganggu orang yang di gereja. Anak-anak kecil tidak diganggu, wanita tidak diganggu, orang-orang sipil yang tidak ikut berperang tidak boleh dibunuh. Ini rahmah. Barakallahu fikum. Yang ini barakallahu fikum sering dilupakan oleh orang-orang juhala, oleh orang-orang yang bodoh, hanya modal semangat tanpa ilmu. Akhirnya mereka ini berkhianat. Kenapa dikatakan berkhianat? Karena dia menggambarkan Islam dengan gambaran yang lain. Bukan gambaran yang hakiki, bukan gambaran yang asli, tapi gambaran yang mengerikan, menakutkan, gambaran yang na'udzubillah. Kalau saja dulu mereka melihat keislaman yang seperti itu, mungkin mereka enggak akan masuk Islam. Tetapi yang mereka melihat adalah para sahabat. Ketika Abu Bakar, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mendatang negeri Syam dengan budaknya, dalam keadaan mujahidin kaum muslimin sudah di sana, bergantian keledainya, khalifah dengan rakyat jelata, budak lagi, bergantian. Kadang yang naik adalah khalifah dituntun oleh budaknya, kadang budaknya yang naik, khalifah yang nuntun. Dan itu sampai ke sana, dan mereka menyambut kaum muslimin dan juga orang-orang Nasrani. Kenapa? Mengapa demikian? Mereka sudah dengar pemimpin yang adil, pemimpin yang demikian dan demikian. Dan sudah tahu, sudah merasa hebatnya akhlak kaum muslimin. Maka barakallahu fikum, ketika datang dari kejauhan, mereka akan menyambut yang di atas keledai. Kata pendetanya, tidak. Kalau benar apa yang ada dalam kitab kami, bahwa pimpinan mereka adalah yang menuntunnya. Sudah diberitakan barakallahu fikum dalam kitab-kitab terdahulu. Sebagaimana Allah katakan di dalam Al-Quran, Muhammadun Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyiddaw 'alal kuffari ruhamau bainahum. Tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Apa kelanjutannya? Dzalika mataluhum fit Taurat. Wa mataluhum fil Injil. كَذَرْعِ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَأَثَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ. Itu permisalan mereka sudah ada di dalam Taurat dan sudah ada dalam Injil. digambarkan seperti pohon yang semakin besar, semakin menghunjam ke bumi akarnya, semakin menjulang ke langit tunasnya. Sehingga sudah tahu, kalau benar apa yang ada dalam kitab kami, pimpinan itu adalah yang menuntunnya. Masya Allah. Indah gambaran Islam itu. Maka siapa para pengkhianat yang merusak gambaran tadi? Gambaran indah tadi tercoreng dengan munculnya kaum-kaum ekstremis. Gambaran yang indah ini tercoreng dengan munculnya kaum-kaum yang melampaui batas, yang ghulu, yang berlebihan, yang haus darah. Qul inna a'udzu birabbil Demikian pula dari sisi lain. Bahwa muslimin dengan terbimbing dengan Quran dan Sunnah menjadi satu ummah. Menjadi satu umat yang bersaudara. Dan itu kenikmatan berikutnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Bersatulah kalian dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Kemudian Allah ingatkan, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana." وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَ حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا. Kata Allah, setelah menyatakan bersatulah kalian dengan tali Allah dan jangan berpecah belah, Allah katakan, ingatlah nikmat Allah atas kalian yang kalian dulunya bercerai-berai, dulunya kalian a'daan, dulunya kalian bermusuh-musuhan, suku dengan suku bermusuh-musuhan, bertikai, berperang, menumpahkan darah. Masyarakat jahiliyah, masyarakat yang liar. Siapa yang kuat, dia yang menang. Masing-masing membela kelompoknya sendiri-sendiri. Ini masyarakat jahiliyah. Tetapi fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Tetapi kalian dengan kenikmatan dari Allah, kalian menjadi bersaudara. Ini juga kenikmatan Allah yang lain. Sehingga jadilah kaum muslimin bersaudara dan terpimpin, bukan masyarakat liar. Dan Rasulullah SAW berpesan, "Usikum bittaqwallah was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasy." Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah dan untuk taat pada penguasa kalian, pimpinan kalian. Walaupun yang memimpin kalian adalah Abdan Habasyian, walaupun Abdul Habasyi seorang bekas budak dari Habasyah, dari Ethiopia. Dalam riwayat, walaupun mujaddah, terpotong hidungnya, cacat. Walaupun penguasa itu ka'anna ra'sahu zabibah, seakan-akan kepalanya dari kismis. Masya Allah. Kalau saja masyarakat muslimin mengerti tentang ucapan Rasulullah ini, insyaallah masyarakat kita akan menjadi masyarakat yang aman, tenteram, dan terpimpin, tidak liar. Kembali saya katakan, ada pengkhianat yang merusak gambaran ini, barakallahu fiik. Ada pengkhianat-pengkhianat yang merusak gambaran yang lembut tadi menjadi mengerikan. Gambaran yang indah tadi menjadi tercoreng-moreng. Gambaran yang sejuk menjadi gambaran yang menyeramkan. Ini yang kita akan bahas. Kelompok-kelompok yang merusak gambaran Islam. Aliran-aliran yang mencoreng gambaran Islam. Muncul ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dibaiat sebagai khalifah. Dan itu dengan sekian isyarat. Pertama isyarat Nabi, muri abaki antusalli binnas. Perintahkan bapakmu wahai Aisyah untuk mengimami manusia. Aisyah khawatir. Takut orang-orang itu nanti akan makan ngerutu. Nunggu Rasul keluarnya Abu Bakar. Ya Rasulullah, Abu Bakar itu suaranya pelan, sering menangis. Muri abaki. Fali salli bin nas. Perintahkan bapakmu untuk pimpin manusia. Salat. Tapi Rasulullah SAW, inna gila sawahibu Yusuf. Sungguh engkau seperti sahabat-sahabat Yusuf. Maka Abu Bakar pun mengimami. Ini isyarat pertama. Isyarat kedua, ketika datang seorang wanita berbicara dengan Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah mengatakan, nanti tahun depan datang kembali lagi. Qalat, berkata wanita tadi, ya Rasulullah, fa illam ajibka ka'anna turidul maut. Kalau aku sudah tidak mendapati engkau, kata rawi, sepertinya yang dimaksud adalah meninggal. Bagaimana kalau aku tidak bertemu dengan engkau? Engkau sudah tidak ada. Qala fa'ti Abu Bakr. Kalau tidak ada aku, datangnya Abu Bakar. Ini syarat yang kedua. Qadirin a'azakumullah. Isyarat yang ketiga, ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu adalah yang selalu mengiringi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, selalu mendampingi, selalu menemani, bahkan ketika hijrah ke Madinah. Siapa yang dipilih untuk menemani? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ya Abu Bakar, nanti engkau bersamaku ketika aku diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang disebut oleh Allah dengan tsaniyataini idhuma fil ghar, dua orang yang ketika dia dalam gua, yang satu menyatakan dengan kalimat, kemudian dijawab dengan yang lain, la tahzan innallaha ma'ana, jangan khawatir, Allah bersama kita. Disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dua orang, Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Dan masih banyak sekian isyarat-isyarat lagi yang menunjukkan bahwasanya Abu Bakar memang seorang yang pantas untuk menjadi khalifah. Maka ketika mereka berkumpul di Saqifah, di Banu Saqifah atau Saqifah Banu Sa'idah, diingatkan oleh Umar, wahai Umar, adrik hadihil ummah. Itu, temui mereka. Mereka sedang berbicara dan mereka sedang berdebat. Para orang Ansar. Maka orang-orang Muhajirin, Umar, Abu Bakar, dan lain-lain mendatangi mereka. Apa yang kalian bicarakan? Sampai kemudian dibawakan oleh Abu Bakar hadis bahwa aku mendengar Rasulullah SAW berkata, al-a'immah min Quraisy, bahwa pemimpin itu dari Quraisy. Sampai barakallahu fikum dibaiatlah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Kemudian berbaiat yang lainnya, sampai seluruhnya berbaiat, termasuk Ali bin Abi Thalib dan keluarganya. Qul inna a'udzubikumullah, di sinilah muncul para pendusta yang memutarbalikkan sejarah dan kemudian berkata dengan hasud, dengan dengki, bahwasanya Abu Bakar itu adalah merampas haknya Ali, harusnya Ali lah yang menjadi wakil, menjadi khalifah, menjadi urusannya, urusan masalah perebutan kekuasaan seakan-akan. Padahal Ali bin Abi Thalib sendiri menyatakan dalam riwayat Bukhari dan disahihkan, ma'ruf ya, dalam kitab sahih, uqdu ma antum taqdun fa inni akrahul khilaf. Kata Ali bin Abi Thalib, putuskanlah apa yang kalian putuskan, aku tidak suka pertikaian, perpecahan. Hatta takunu jama'atan au amutu kama mata ashabi, hingga kalian menjadi jamaah yang bersatu padu, atau lebih baik aku mati saja seperti matinya para sahabat-sahabatku. Inna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala lebih cinta al-jamaah daripada kepemimpinan kekuasaan. Dan Abu Bakar juga tidak meminta apalagi merebut. Ini khulilina azakumullah. Dari mana berita-berita ini? Padahal di zaman Abu Bakar sendiri aman tentram, tidak ada apa-apa. Di zaman Umar juga aman tentram, tidak ada apa-apa. Lah yang mempermasalahkan siapa? Pendatang-pendatang baru. Yang diawali oleh Abdullah bin Sabah. Al-Yahudi. Yang tentunya mereka lantarba. Tidak akan riba. Sampai kalau kaum muslimin ikut mereka. Walantarba angkal Yahudi walan Nasara. Hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan riba. Yahudi dan Nasrani. Sampai kalian ikut milah mereka. Wajar. Kalau ternyata tokohnya adalah Abdullah bin Sabah. Kemudian dia mencetuskan satu ucapan. Bahwa setiap Nabi itu punya wasi. Wasiullah. Punya wasi. Wasi itu adalah orang yang diberi wasiat. Siapa wasinya Rasulullah SAW? Yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai penerima wasiat. Mulai mereka memperbincangkan. Iya, siapa wasi? Siapa wasi? Kemudian baru dicetuskan kalimat berikutnya. Dan di mana-mana yang namanya seorang rasul tentunya akan dilanjutkan oleh turunannya, ahli baitnya, orang yang paling dekat dengannya, dan seterusnya. Qadibin Azam, dari mana pemikiran seperti itu? Bukan dari Islam, tapi dari ajaran Yahudi. Yahudi memiliki pelajaran-pengajaran, prinsip bahwa harus dari keluarganya dan harus dari kerabatnya atau dikatakan dengan ahli warisnya. Itu dimasukkan pemikiran itu. Padahal hadis-hadis silakan kalian baca, apakah Rasul menyatakan seperti itu? Apakah mengisyaratkan dengan kalimat Ali bin Abi Thalib adalah wasiku, atau dengan kalimat hendaklah dari ahli baitku? Qanibina azakumullah. Yang paling sering dibawa oleh mereka kaum Sabaiyah adalah kalimat wasiat Rasulullah yang berkata udzakirukum Allah, udzakirukum Allah fi ahli baiti. Udzakirukum Allah fi ahli baiti, aku pesankan kalian untuk memperhatikan keluargaku. Qanibina azakumullah. Itu pesan Rasulullah. Bukan isyarat hendaklah penggantiku adalah dari ahli baitku. Tidak ada riwayat seperti itu. Qanibina azakumullah. Maka muncullah aliran Sabaiyah yang semakin lama semakin banyak pengikutnya. Dan itu adalah kesesatan pertama dalam sejarah Islam. Atau berbarengan atau hampir bersamaan dengan Khawarij. Pengkhianat yang kedua. Yang tidak suka kalau umat Islam itu tentram. Enggak suka kalau umat Islam itu sejuk. Enggak suka kalau umat Islam itu bersatu padu menjadi satu jamaah. Mereka enggak suka. Sehingga mereka selalu mencetuskan berbagai macam ucapan-ucapan yang memperkeruh dan memecah belah kaum muslim. Mulailah berkata haula sabaiyun, kalau wasiullah yang menerima wasiat dari Rasulullah SAW atau yang dijadikan oleh Allah untuk menerima wasiat dari Rasulullah SAW adalah Ali bin Abi Thalib, berarti Abu Bakar begini, berarti Abu Bakar begitu, berarti mulai cacian, ejekan, tuduhan, sampai laknat, sampai mengkafirkan, dan sampai mereka menjuluki Abu Bakar wa Umar dengan dua sanamai Quraisy, dua berhala Quraisy, sampai dijuluki dengan al-jibti wa tawud. Astagfirullah. Silakan tanya pada semua kaum muslimin yang ada di Indonesia khususnya dan di seluruh dunia, kaum muslimin, apakah mereka kenal Abu Bakar wa Umar? Siapa beliau-beliau? Abu Bakar wa Umar, wa Uthman wa Ali radhiyallahu ta'ala anhum. Ini saya akan kenal. Apakah dari kalangan NU ataupun dari kalangan Muhammadiyah ataupun dari kalangan apa saja, kelompok mana-manapun dari kalangan kaum muslimin, akan kenal. Tetapi tiba-tiba ada yang menyatakan dengan kalimat yang menentang seluruh keyakinan kaum muslimin, menentang keyakinan seluruh kaum muslimin tentang Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali. Dan lebih jahat lagi, menyatakan bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha sebagai pelacur, sebagai pezina. Radhiyallahu taala anha wa ardhaha, mudah-mudahan cercaan-cercaan mereka justru menjadikan pahala buat beliau yang terus mengalir. Astagfirullah. Padahal justru Aisyah dibela oleh Allah dengan ayat-ayat yang turun min fawqi sab'i samawat, yang turun dari atas 7 lapis langit, dari Allah di atas arasy-Nya. Allah turunkan ayat khusus, innal ladzina ja'u bil ifki 'usbatun minhum, sesungguhnya yang membawa berita-berita dusta itu adalah sekelompok mereka. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka, membela Aisyah dan menyatakan la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum, jangan dikira bahwa itu jelek buat kalian, tuduhan-tuduhan mereka itu. Bal huwa khairul lakum, bahkan itu lebih baik buat kalian, yakni akan terus menjadi pahala, akan menjadi pahala. Orang yang sudah meninggal pahala terus mengalir. Siapa yang mencaci maki, maka justru beliau mendapatkan pahalanya. Kami berdoa agar Allah kumusim yang sarahmat. Dan ini yang dimaksud sisi pengkhianatan besar. Sebab ada pengkhianatan-pengkhianatan yang lain yang sifatnya fisik, mengkhianati kaum muslimin sehingga dibantai oleh Nasrani, terjadi di zaman perang salib. Siapa yang berkhianat? Syiah juga. Kenapa kok sampai Husain terbunuh? Siapa yang berkhianat? Syiah juga. Tetapi barakallahu fikum, yang lebih besar dari itu semua adalah pengkhianatan dalam masalah agama, ketika agama ini sudah indah tetapi tiba-tiba dirusak oleh mereka dengan ajaran sesat yang mencaci maki orang-orang terbaik. Maka kalau kita mau tahu betapa besarnya ucapan-ucapan mereka, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim, maka kita harus mengetahui betapa mulianya dan betapa tingginya kedudukan para sahabat dalam Quran wa Sunnah. Maka kita kenal betapa jahatnya mereka, betapa khianatnya mereka. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, As-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radhu. Generasi pertama umat ini dari kalangan muhajirin dan dari kalangan ansar, dan yang mengikuti mereka dengan ihsan, Allah ridho pada mereka, mereka ridho pada Allah. Siapa muhajirin? Siapa ansar? Di antara muhajirin adalah Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa ashabul ashra al-mubashirin bil jannah, termasuk ahlu Badr. Maka muhajirin di dalamnya ada Abu Bakar wa Umar. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim. Siapa yang dimaksud? Muhajirin yang hijrah. Apakah Abu Bakar wa Umar tidak hijrah? Hijrah bersama Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar hijrah dengan menantang musyrikin Quraisy. Aku mau hijrah besok. Siapa yang ingin istrinya menjadi janda, anak-anaknya menjadi yatim, temui aku di pinggir kota. Aku mau hijrah dengan gagahnya menantang musyrikin, mengikuti jalan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti mendapatkan pula keutamaan dengan ayat itu. Ketika Allah menyatakan laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta asy-syajara, dan ingatlah ketika Allah meridhai orang-orang yang berbaiat kepada engkau di bawah pohon. Baiat ridwan, Siapa yang berbaiat? Para sahabat. Dan di dalamnya ada Abu Bakar wa Umar. Berarti Allah ridho pada mereka. Laqad radhiyallahu. Maka ini bukan perselisihan masalah furu'iyah. Ini bukan perselisihan masalah kunut atau tidak kunut. Ini bukan perselisihan masalah yang seperti itu. Ini masalah prinsipil yang diyakini oleh seluruh kaum muslimin dari mazhab apapun. Mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, ataupun Maliki. Ataupun mazhab-mazhab yang lain masih dalam Islam. Maka mereka semuanya meyakini tentang keutamaan para sahabat. Maka kalau kita ingin mengembalikan keindahan Islam, kalau ingin mengembalikan citra Islam yang sangat indah, yang sangat sejuk, yang sangat rahmat lil alamin, maka usikum bitaqwallah wa iyyakum wasyi'ah rafidah. Hati-hati dari syi'ah rafidah. Ini merusak agama dan memecah belah kaum muslimin. Dan ini pemicu perpecahan dan pertumbuhan darah. Kalau ini na'azakumullah kaum muslim yang saya hormati. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menyatakan. La yadukulunna ahadun baya'a tahta syajarah. Enggak akan masuk neraka seorang pun yang berbaiat di bawah pohon. Siapa? Muhajirin dan Ansar. Dan termasuk di dalamnya Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu taala anhu. Sehingga kita wajib memuliakan para sahabat dan kita wajib memuliakan ahlul bait. Dan kita wajib memuliakan mereka kaum mukminin yang Allah katakan dengan mukminuna haqqan. Kamu, mereka, kita, apakah yakin mukmin yang hakiki? Jangan GR, jangan lucu. Belum tentu. Tetapi mereka sudah dikatakan mukmin yang hakiki dalam Al-Qur'an. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan. Orang-orang yang beriman kemudian berhijrah kemudian berjihad fi sabilillah dan yang menerima menyiapkan tempat untuk muhajirin nikal ansar awaw wa nasaru, mempersiapkan tempat dan menolong. Ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka lah orang-orang mukmin yang hakiki. Karena azabullah ini kita belum bicara rinciannya Syiah belum. Enggak cukup pertemuan satu minggu untuk menyebutkan kesesatan, kebejatan, penyimpangan Syiah Rafidhah. Mereka dalam masalah mut'ah yang saya duga tadinya mut'ah itu hanya laki-laki saja. Ternyata wanita yang sudah punya suami boleh mut'ah. Dan kalau izin dengan suaminya lebih rendah pahalanya. Dan itu diucapkan oleh istrinya Jalaluddin Rahman. Tertulis. Dengan gambar wajahnya di Facebook. Gak tahu kalau ternyata itu palsu. Ya Allah. Merinding saya bacanya. Ini barakallahu fikum bukan prinsipnya. Prinsipnya adalah tadi. Prinsipnya adalah tentang masalah wasi, tentang masalah wasiat. Dan juga prinsipnya adalah tentang Imam 12. Setelah menyatakan wasi itu Ali dan turunannya. Radhi Ali, kemudian Husain, kemudian 12. Yang ke-12 sudah pernah lahir. Namanya Muhammad bin Hasan katanya. Tetapi dia masuk ke gua Samirra. Kemudian hilang. Tidak keluar lagi. Dan mereka meyakini akan keluar dari Sirdab. Dari gua tersebut di akhir zaman. Dan akan memimpin dunia. Qul inna a'udzu bikum Allah. Ini juga kesesatan mereka. sehingga mereka menunggu di pintu gua itu dengan kuda yang gagah untuk ditunggangi sang imam. Dan mereka memanggil-manggilnya, ya imam, ya imam, ya imam, setiap tahun mengadakan perayaan di sana dan memanggil-manggil, ya imam, ya imam, ya imam, dia gak keluar-keluar sampai hari ini. Dan termasuk kesesatan mereka, mereka menganggap bahwa imam-imam itu maksum. Terjadi dari kesalahan. Kalimat Syiah sering mereka pakai. Padahal aslinya Saba'iyah atau Rafidhah. Pengikut Abdullah bin Saba. Tetapi mereka sering memakai kata Syiah untuk mengangkat diri mereka. Bahwa kami itu adalah pembela Ali bin Abi Thalib. Nahnu syi'atu Ali. Seakan-akan ahlu sunnah tidak membela Ali bin Abi Thalib. Seakan-akan mereka, semua kaum muslimin, enggak ada yang membela Ali bin Abi Thalib kecuali mereka. Seakan-akan enggak ada yang membela Ahlul Bait kecuali mereka. Seakan-akan enggak ada yang membela hak-haknya Ahlul Bait kecuali mereka. Alhamdulillah. Mayoritas kaum muslimin di Indonesia ini, bahkan bisa saya katakan seluruhnya kecuali Syiah, mencintai Ahlul Bait. Masa kecuali Syiah? Iya, kecuali Syiah. Mereka dusta mencintai Ahlul Bait. Karena terbunuhnya Husain justru karena pengkhianatan mereka. Ketika masa-masa berkuasanya Yazid, walaupun dia tidak kita katakan orang soleh, memang orang zalim, sebagian ulama juga menyatakan demikian, mereka memanggil-manggil Husain dengan sekian banyak surat tertumpuk. Semuanya berdatangan dari Kufah, dari Basrah, dari Irak, dari sekitar sana. Isinya, datanglah kemari wahai cucu Rasulullah, kami akan baiat engkau. Terkesan banyak sekali pendukungnya dan mereka para pembela-pembela. Maka beliau radhiyallahu taala anhu berinisiatif untuk berangkat. Dinasehati oleh beberapa sahabat. Beberapa sahabat yang mulia, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar dan lainnya, menyatakan jangan. Ini masa fitnah, jangan berangkat. Jangan berangkat, ini masa fitnah. Bahaya, rawan, jangan berangkat. Beberapa ulama-ulama, para sahabat kibar menasihati beliau. Tetapi ijtihad beliau radhiyallahu ta'ala anhu tetap berangkat. Sampai di sana, justru yang menemui adalah pasukan yang diutus oleh Yazid. Yang perintahnya sesungguhnya cegah pemberontakan cucu Rasulullah. Cegah pemberontakan. Kan dianggap pemberontakan karena khalifah sudah dibayar. Cegah pemberontakan. Tetapi biasa bawahannya lebih ekstrim daripada atasannya. Ditumpas habis mereka, dipenggal lehernya dalam keadaan gak ada satu pun orang-orang yang mengaku Syiah membela beliau. Baik. Mana kalian panggil-panggil Husain setelah datang dibiarkan untuk dibunuh? Apakah salah kalau kita menyatakan terbunuhnya Husain gara-gara kalian yang memanggil-manggil kemudian tidak membela, memanggil-manggil kemudian tidak mendukung? Dibiarkan terbunuh begitu saja, tidak seimbang sama sekali kelompok kecil dengan pasukan besar. Allah Taala, dan insya Allah itu adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala untuk jadikan beliau syahid, untuk jadikan beliau terbunuh syahid. Alhamdulillah, kaum muslimin yang saya hormati. Sedangkan Al Hasan radhiyallahu taala anhu, ketika melihat pasukan besar yang bertikai antara pasukan Muawiyah dan pasukan yang mendukung dirinya sebelum kejadian Husain, melihat bahwa kalau saya tidak ngalah akan terjadi peperangan besar antara dua pasukan yang seperti gunung dan akan terbunuh korban sekian banyaknya. Maka beliau melihat bahwa yang terbaik adalah Allah. Wahai Muawiyah, aku mau ngalah kepada engkau dengan syarat. Wahai cucu Rasulullah, kau tulis syaratmu dalam kertas putih ini. Aku akan setuju. Gak mungkin syaratmu jelek atau boleh, gak mungkin. Pasti hikmah. Aku setuju. Langsung ditandatangani, belum ditulis. Aku setuju apa yang diharapkan. Qulibina azakumullah. Setelah itu, mereka pasukan yang sudah berhadapan-hadapan berpeluk-pelukan. Bertangisan mereka bahagia, gembira. Sampai tahunnya dalam sejarah ditulis dengan tahun jamaah, tahun persatuan. Jasanya siapa? Jasanya cucu Rasulullah Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhum. Semua gembira. Kecuali Syiah. Semua gembira kecuali Syiah. Al-Hasan musawwid wujuhal muslimin, kata mereka. Al-Hasan telah mencoreng wajah kaum muslimin, kaum mukminin. Telah mencoreng wajah-wajah kita dan seterusnya. Maka dijawab oleh Syekh Muhibuddin Al-Khatib dan juga para ulama, dinukil, bal Al-Hasan mubayyid wujuhal muslimin. Bahkan sebaliknya, justru Al-Hasan yang memutihkan wajah-wajah kaum muslimin, yang mencerahkan wajah mereka, berbinar-binar gembira, yang tadinya mau perang, berdamai mereka, berpeluk-pelukan. Ini barakallahu fikum, enggak ada seorang mukmin pun pasti akan ikut berbahagia. Kecuali para pengkhianat yang memang tidak suka kalau kaum muslimin bersatu. Yang tidak suka kaum muslimin berdamai. Ketika mereka pecahan Syiah yang bernama Drus atau alirannya berhasil menguasai Mekah, apa yang terjadi? Dinyalakan api di atas Ka'bah dan maka mereka tawaf mengelilingi api. Oh, jadi kalian itu Majusi. Khamilina azakumullah, dan ini Majus dengan baju lain, dengan bahasa lain. Kaum muslimin yang saya hormati. Adapun Islam, ayatnya jelas, hadisnya jelas. Al-Qur'annya sangat jelas. Kalimat per kalimat, huruf per huruf, masya Allah. Tetapi mereka menyatakan bahwa kitab kalian itu hanya sepertiga dari Qur'an yang terjaga pada Fatimah. Masya Allah. Dijuluki Qur'an Fatimah. Adapun Qur'an-Qur'an yang memiliki atau yang lengkap waktu itu sudah dibakar oleh Utsman bin Affan. Ini riwayatnya. Ada riwayatnya. Utsman memerintahkan untuk membakar. Tapi dikaburkan oleh mereka. Bahwa kisahnya bukan membakar Quran-Quran yang seperti dikatakan oleh Syiah, lengkap 60 juz atau 90 juz kalau tiga kali lipatnya. Karena kita dikatakan sepertiga, berarti 90 juz. La wallah, bukan itu. Jelas riwayatnya, jelas kisahnya, tercatat seluruhnya oleh para pakar-pakar sejarah. Bahwasanya Uthman melihat ketika mereka masing-masing membaca Al-Quran dengan dialek-dialeknya. Ini dengan logat Jawa, ini dengan logat Sunda, ini dengan logat lain lagi. Karena Arab pun memiliki logat-logat seperti itu. Dengan dialek-dialeknya. Maka mereka berdatangan, ya Amirul Mukminin, akan rusak Al-Quran, akan rusak Al-Quran. Kenapa? Ini mereka masing-masing membanggakan dialeknya masing-masing. Al-Quran dibaca dengan dialek mereka sendiri-sendiri. Mana? Kata Uthman, kumpulkan. Kumpulkan semua, disatukan dengan dialek Quraisy. Kata Uthman, karena Rasulullah SAW, orang Quraisy dan Al-Quran turun dengan bahasa Rasulullah SAW. Maka yang lain dibakar. Sedangkan yang tersisa hanya dialek Quraisy dan kemudian disalin, diperbanyak ke seluruh penjuru. Dan ini jasanya Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala. Karena benar-benar satu lagi itu bukan bid'ah. Itu dikatakan dengan masalih mursalah. Masalih mursalah. Kalimat Syiah dari kata tasyayya'a, yatasyayya'u, yang artinya mengikuti, mendukung atau membela. Sebagaimana disebutkan wa inna min syi'atihi la Ibrahim, dan termasuk pendukungnya adalah Ibrahim. Demikian pula dalam kalimat-kalimat lain sering dipakai kalimat syi'ah, syi'atu fulan, syi'atu fulan, artinya pengikut dan pendukung. Berarti makna syi'ah adalah mengikuti atau mendukung, yang kalau digandengkan dengan ahlil bait, dengan kalimat syi'atu ahlil bait atau dengan syi'atu Ali, makanya maknanya mereka mengaku-ngaku bahwa mereka pembela ahlil bait, pendukung ahlil bait. Apakah mereka mendukung ahlil bait? Ketika Zaid, cucu Rasul, cucu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, melihat gejala-gejala mereka yang mengaku Syiah ini, ternyata mencaci maki Abu Bakar wa Umar, gelisah dia. Ini sudah melampaui batas mereka. Katanya membela ahlil bait, membela Ali bin Abi Thalib, kok akhirnya malah mencela sahabat? Maka beliau katakan kepada mereka, alhamdulillah, mereka mempertanyakan, setelah dinasihati-nasihati, mereka akhirnya malah balik mempertanyakan Imam Zaid. Bayangkan, terbalik 180 derajat. Harusnya imam yang memimpin mereka, menasihati mereka, kan begitu. Ketika terdengar bahwa Imam Zaid ini membela Abu Bakar wa Umar, mereka malah berduyun-duyun datang seperti orang demonstrasi. Nanti Imam Zaid menyatakan, wahai imam, wahai ahlul bait yang kami hormati dan seterusnya, dengan bahasa basi, kami ingin bertanya kepada engkau tentang Abu Bakar wa Umar. Dijawab, Abu Bakar wa Umar adalah sahabat yang mulia, yang memiliki keutamaan-keutamaan, dipuji dengan sekian banyak keutamaan-keutamaan yang memang hakikat, yang memang benar diriwayatkan, terbukti. Ternyata mereka menolak. Lihat Syiah. Ternyata mereka menolak Imam Zaid. Mereka menentangnya. Kalau begitu, kami tidak lagi bersama kamu. Kami tidak lagi bersama engkau, wahai Imam Zaid. Apa kata Imam Zaid? Rafadtumuni, rafadtumuni, fa antumur rafidah. Kalian menolak aku, kalian menolak aku. Berarti kalian itu rafidah. Ya, ini bukan Syiah. Maka apa yang pas buat mereka itu sesungguhnya rafidah, bukan Syiah. Sebab kalau Syiah atau Ali, seluruh ahlu sunnah wajib jadi Syiah atau Ali. Dan Imam Syafi'i menyatakan kalau maknanya Syiah itu adalah membela ahlul bait, mencintai ahlul bait, maka ketahuilah bahwa aku adalah Syiah. Karena kata Syiah, maknanya pembela dan pendukung. Tentunya ahlu sunnah, bahkan seluruh kaum muslimin yang punya iman, pasti akan membela Abu Bakar wa Umar, akan membela para sahabat, dan akan membela lebih-lebih lagi pada ahlul bait. Dan siapa ahlul bait? Disebutkan ahlul bait oleh para ulama, para ahli tafsir, ketika mengatakan liyutahhirakum ahlul bait, bahwa ini adalah untuk mensucikan kalian, wahai ahlul bait. Ahlul bait itu turunan Ali bin Abi Thalib, Ja'far bin Abi Thalib dan turunannya, Aqil dan turunannya, Abbas dan turunannya. Statusnya beliau-beliau ini, Ja'far, Waqil, Wa'abbas dengan Ali bin Abi Thalib sama ahlul bait. Tapi mereka membela yang satu, mencerca yang lain. Ini juga menunjukkan kalau mereka sama sekali bukan syi'atu ahlul bait. Mereka rafidhah sebagaimana disebutkan oleh imam tokoh ahlul bait sendiri, yaitu Naam, Imam Zaid. Khairuddin a'azakumullah. Termasuk ahlul bait adalah istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang istri-istri Nabi, ya nisa an-nabi lastunna ka ahadin minan nisa ila akhir. Yang dipanggil siapa? Nisa an-nabi, istri-istri Nabi. Tapi diakhir dengan kalimat liyutahhirakum ahlal bait. Ini untuk mensucikan kalian wahai ahlul bait. Sesungguhnya sudah sangat jelas, tetapi mereka membuat berbagai macam kerancuan-kerancuan. Kerancuan pertama, mereka berkata, itu kan liyutahhirakum. Domirnya domir laki, domir mudzakkar. Kalau saja kepada para istri-istri Nabi, harusnya liyutahhirakunna ahlul bait. Sederhana sesungguhnya, karena para ahli nahwu mengerti kalau ahli bait itu tergabung di dalamnya ada laki ada perempuan, maka yang disebutkan adalah yang mendominasi adalah mudzakkar, sebagaimana kalian mengucapkan assalamualaikum walaupun perempuan, karena kita kepada seluruhnya termasuk yang laki-laki satu di sana assalamualaikum litaghlib, karena yang lebih dominan atau lebih unggul adalah laki-laki. Ahli bait ada yang laki-laki ada perempuan, maka dhamirnya Allah jadikan sebagai umum liyutahhirakum ahlul bait. Tetapi jelas ini dalil karena berkait langsung dengan pembicaraan pada istri-istri Nabi, wahai istri-istri Nabi, kemudian dan ini untuk mensucikan kalian langsung mengenai mereka. Syarat lainnya, mereka membawakan hadis. Hadis sahih. Rasulullah SAW ketika membaca ayat tadi li tahirukum ahlul bait memanggil Ali, Hasan, Husain, Fatimah. Kemudian diselimuti dengan kain. Ya Allah, ini ahlul bait, ahlul baitku. Maka sucikanlah, sucikanlah. Mengerikan. Orang yang setengah-setengah ilmunya diuntal miring oleh mereka. Iya kan? Membantah apa kita? Sangat jelas sekali dikatakan diselimuti, ya Allah inilah ahli bait. Dan masih ada riwayat di situ kalimat ketika istri Rasulullah menyatakannya, Rasulullah aku juga termasuk ahli bait. Engkau di tempat, engkau di atas kebaikan. Nantinya jangan kemari, jangan kemari. Engkau di atas kebaikan. Bagaimana jawabnya? Wallah, para pemuda-pemuda termakan oleh mereka. Iya, ini jelas ditolak oleh Rasulullah SAW. Jangan masuk ke sini. Kamu bukan ahli bait. Sebentar, sebentar, sebentar. Hadisnya bukan, engkau bukan ahli bait. Enggak begitu hadis. Innaka ala khair, atau engkau ala khair, engkau di atas kebaikan. Kenapa barakallahu fikum dibahas para ulama syubhat-syubhat Syiah itu kuno dan semuanya sudah terbantah. Karena sudah sejak dulu dibantah oleh para ulama bahwa Rasulullah SAW pertama mengayomi mereka karena istri-istri Nabi sudah disebutkan dalam Al-Quran tadi secara langsung. Wahai istri-istri Nabi. Dan kemudian untuk mensucikan kalian. Maka Rasulullah SAW menginginkan yang ini juga ya Allah. Itu satu. Yang kedua, jelas ditolak jangan kemari ada Ali bin Abi Thalib yang bukan mahram. Allah yahdi. Masa mau bergabung dengan Fatimah di situ? Apa dengan Ali bin Abi Thalib? Ali bin Abi Thalib dengan Hasan, dengan Husain. Ya enggak lah. Jangan kembali, kamu di sana. Inna kalah. Ali bin Abi Thalib, alhamdulillah. Semua itu sangat jelas. Kembali kepada masalah makna Syiah itu sendiri. Wa yaz'umuna, mereka menganggap bahwa Ali sebagai wasi yang mendapatkan wasiat dari Rasulullah SAW sebagai khalifah, yang berarti Abu Bakar wa Umar wa Uthman dan para sahabat semuanya mendzalimi Ali bin Abi Thalib. Waghtasabul khilafah, yang berarti mereka merebut khilafah. Hakada yaqulun, kata Syaikh Shalal Fauzan. Demikian mereka berkata. Kalau cuma ini saja kesalahannya, sudah cukup. Bahwa mereka itu adalah kaum yang dhalalah. Sebagaimana ucapan Imam Tsauri rahimahullah. Yang berkata, Man qala anna Aliyan ahaqqu bil wilayah min Abi Bakr wa Umar faqad azra ala 12 sahabat. Kata beliau, siapa yang menganggap bahwa Ali lebih berhak menjadi khalifah daripada Abu Bakar wa Umar, maka dia telah berbuat dosa pada 12.000 sahabat. Telah menuduh 12.000 para sahabat. Wala ara ma hadza an yartafi'a amalun ila sama, dan dengan ini aku tidak melihat, tidak berpendapat bahwa amalan mereka akan diterima di sisi Allah SWT. Tidak mendolimi satu orang, tapi 12.000 para sahabat. Karena ketika masuk Mekah sudah terhitung 10.000 lebih. Ketika Allah wafat sudah 12.000 sahabat. Semuanya sepakat memilih dan membaiat Abu Bakar. Kau tiba-tiba disalahkan oleh mereka dengan kalimat bahwa Ali ahaqqu bil wilayah min Abi Bakr wa Umar. Sesungguhnya Ali lebih berhak untuk jadi khalifah daripada Abu Bakar, daripada Umar. Berarti kamu menyalahkan Abu Bakar, wa Umar, wa Utsman, wa Ali sendiri, dan menyalahkan Muhajirin, menyalahkan Ansar, menyalahkan sahabat bulan, sahabat bulan, 12.000 sahabat, semuanya salah. Masya Allah, kamu tak yang benar. Qul a'udzubikumullah. Ini kata beliau cukup. Wala ara an yartafi'a ma hadha 'amalun ila sama, dan aku tidak berpendapat bahwa amalan mereka akan diterima. Qul inna a'udzubikumullah. Shadaqa rahimahullah. Beliau benar rahimahullah. Karena para sahabat sudah sepakat. Sebelum beliau jadi khalifah, para sahabat sudah sepakat. Manusia terbaik setelah Rasulullah SAW adalah Abu Bakar wa Umar wa Utsman. Yaitu dalam hadis yang sahih diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim bahwasanya para sahabat berkata, kunna naqulu wa Rasulullah hayyun, kunna naqulu wa Rasulullah hayy, kami mengatakan dan Rasulullah masih hidup. Afdalu ummati nabiyyi ba'dahu Abu Bakr thumma Umar thumma Utsman. Sebaik-baik manusia setelah nabinya adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Dikatakan dengan kalimat kunna naqul, kami para sahabat berkata. Dan ditambah lagi dengan kalimat wa Rasulullah hayyun, dan Rasulullah masih hidup. Maknanya apa? Kalau masih hidup berarti itu hadis takriri. Kedudukannya marfu kepada Nabi. Ucapan sahabat kok marfu kepada Nabi? Iya. Hukumnya hukum rafa. Dimana? Mengapa demikian? Karena Rasulullah tahu tetapi tidak membantah. Artinya itu disetujui oleh Rasulullah SAW. Kalau saja salah, Nabi akan menyatakan la. Sebaik-baik umat Nabi adalah Ali bin Abi Thalib, misalnya. Tetapi Ali bin Abi Thalib adalah yang keempat disebutkan. Dan itu ijma' para ulama. Sampai dikatakan man lam yurabbi' bi Ali fa huwa adhallu min himari ahli. Siapa yang tidak menjadikan Ali yang keempatnya, berarti dia lebih sesat dari keledai piaraannya. Menunjukkan bahwa empat orang ini empat orang yang istimewa. Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali. Dan empat sahabat yang mulia ini adalah ulama ar-rasyidin dan mahdiyyin. Yang kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengikuti sunnah mereka. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ur rasyidin al mahdiyyin. Atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya para khalifah-khalifah yang lurus setelah. Siapa khulafa'ur rasyidin? Silakan tanya sembarang ustaz, jawabannya sama. Asal jangan Syiah. Di kampungmu ada ustaz tanya apa? Siapa khulafa'ur rasyidin? Akan jawab Abu Bakar, wa Umar, wa Utsman, wa Ali. Bahkan di masjid-masjid orang-orang yang kurang ilmunya memasang nama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali di empat yang di masjidnya. Kenapa itu? Karena mereka tahu keutamaan sahabat. Karena mereka ngerti ini adalah orang-orang hebat, orang-orang utama. Tetapi akan dirubah oleh sang pengkhianat. Saya dari tadi keliling nyari jam. Mana jamnya? Oh itu. Masih ada setengah jam. Kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, hakadha au hadhihi mukabaratun lil'uqul. Ini adalah kesombongan yang ada pada akal-akal mereka. Fala yalzam min ta'addudil asma' was sifat ta'addudul aliha. Maaf, salah baca. Qala, kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, fa ma'na hadha annahum khawwanu aliyan, maka maknanya bahwa mereka berkhianat pada Ali bin Abi Thalib. Ini sehingga judul tadi sangat tepat, pengkhianatan Syiah, atau lebih tepat lagi pengkhianatan Rafidhah. Hadirin a'azakumullah, fa ma'na hadha annahum khawwanu aliyan radhiyallahu ta'ala anhu waqad kaffaru sahabah, akhirnya mereka mengkafirkan para sahabat illa qalilan, kecuali sedikit sekali dari mereka. Wa min madhhabihim, dan termasuk madhab mereka. Annahum yughluna fil a'immati min ahli al-bait, bahwa mereka ghulu kepada para imam-imam yang mereka anggap sebagai imam. Apakah imam 12 yang mereka anggap sebagai ahli al-bait ataupun imam-imam pengganti sambil menunggu Imam 12. Apakah Khomeini ataupun siapa lagi, Rafsanjani atau siapapun yang mereka anggap sebagai imam. Mereka ghulu fihim, mereka berlebih-lebihan terhadap para imam-imamnya. Memberikan yu'tunahum haqqat tashri', mereka memberikan pada imam-imamnya hak pensyariatan, berhak membuat syariat. Ini qulubina azabullah, penyimpangan yang sangat mendasar, bukan khilaf furu'iyah, bukan. Ini perselisihan yang mengerikan, penyimpangan yang prinsipil. Hakut tasyri' hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ulama sealim apapun tidak berhak untuk merubah syariat, mengganti syariat, menambah syariat, apalagi membuat syariat baru. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berfirman dalam Al-Qur'an, am lahum syuraka'u syara'u lahum min ad-din ma lam ya'lam bihi Allah, apakah mereka punya sekutu-sekutu yang membuat syariat apa yang Allah tidak izinkan? Barakallahu fiikum. Berarti siapa yang membuat syariat tanpa izin Allah? Siapa yang membuat syariat bukan syariat Allah ini? Berarti mereka mengaku sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Berarti mereka menganggap diri mereka aliha. Berarti mereka menganggap diri mereka syuraka, sekutu-sekutu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah katakan, annahum syuraka. Apakah mereka punya syuraka, punya sekutu-sekutu yang boleh membuat syariat? Astagfirullah. Astagfirullah. Makanya banyak syariat yang aneh-aneh. Saya mendapatkan kiriman ucapan-ucapan Syiah sepotong-sepotong-sepotong tentang keanehan-keanehan fikih mereka. Akidahnya sudah jelas kufurnya. Fikih. Telur yang satu ujungnya dan ujung yang lainnya berbeda, yang ini lebih kecil daripada yang ini. Kalau sama haram. Disebut juga oleh beliau, al-arnab haram. Aku katakan dengan tegas, bahwa kelinci haram, katanya. Karena kelinci termasuk serangga. Wallah, min dimnil hasyarat, katanya. Bahasa Arabnya seperti itu. Ini apa-apaan? Kok aneh begitu syariat? Dari mana? Dan sungguh yang membuat hati merinding yang tadi, betul-betul sakit hati, langsung perih mahnya kumat ketika membaca bahwasanya perempuan istri seseorang boleh mut'ah dengan laki-laki lain kalau izin suaminya kurang pahalanya, kalau tanpa izin lebih besar pahalanya. Ini kalau saya jadi suami dia, selesai sudah wabar. Bubar. Tak butuh perempuan kayak gitu. Alhamdulillah, astagfirullah. Kok mengerikan sekali. Di beberapa tempat, di Ciamis, masuk syiah. Yang pertama ikut mereka, ini terjadi, ya benar-benar, adalah geng motor. Geng motor. Aneh kan? Kok bisanya? Geng motor dapat hidayah. Kenapa? Karena si tokoh syiahnya ini membuat kos-kosan putri. Kos-kosan putri ini sudah jadi syiah semua, dan boleh dimut'ah. Maka yang pertama, yang paling cepat, preman-preman geng motor tadi itu. Saya juga syiah, saya juga syiah, saya juga syiah. Oh, jadi syiah kan? Menyedihkan. Apakah ini boleh diatasnamakan Islam? Wallahi cemburu. Kaum muslimin sudah sepantasnya, sudah seharusnya cemburu. Islam yang indah tercoreng oleh mereka. Islam yang penuh adab, penuh sopan santun, penuh akhlakul karimah. Dirusak oleh mereka menjadi Islam yang na'udzubillah hidung belang. Tukang mut'ah, tukang kawin, tukang zina. Itu Islam? Wallahi bukan. Wallahi, wallahi, wallahi bukan. Qanibina azakullahu muslim yang saya hormati. Qala, dikatakan, yu'tunahum haqqat tashri'. Ini karena mereka menganggap syariat itu haknya imam. Itu masalahnya. Maka syariatnya akan dipilih oleh mereka sesuai dengan hawa nafsu. Mana yang mau, ambil. Rupanya ketika suaminya mengatakan mut'ah, mut'ah, mut'ah, istrinya cemburu, kemudian saya juga mau mut'ah. Tidak bisa. Yaudah, nanti kita bolehkan. Di rumah lagi syariatnya. Istri juga boleh mut'ah. Hancur. Wa nadkhul ahkam. Kata Syaikhul Fauzan. Hafizullah. Dan boleh bagi imam untuk membatalkan hukum yang ada dalam Quran dan Sunnah. Menansuhkan. Wa yazumuna anna al-Qur'an qad hurrif. Dan menganggap bahwa Al-Qur'an telah ditahrif, telah dibuang, telah diganti, telah dikurangi, kata mereka. Padahal alhamdulillah, Qur'an yang di ujung timur sampai ke ujung barat enggak berbeda. Alhamdulillah. Kitab yang ada di negara manapun Al-Qur'an sama 30 juz. Alhamdulillah. Tidak berbeda. Surat-suratnya tidak berbeda 114 surat. Tidak berbeda. Terus justru kalian yang membuat Quran yang aneh kemudian menyatakan bahwa yang semua ini salah, mereka yang benar. Aji. Enggak punya cermin di rumah. Aja. Bercermin siapa dirimu? Siapa panutanmu? Dan dari mana asalmu? Qulina a'udzubikumullah. Yaz'umuna anna al-Qur'ana qad hurrif wa nuqis. Hatta ana bihim al-amr ila an ittakhadhu al-a'immah arbaban min dunillah. Akhirnya mereka menganggap bahwa pimpinan-pimpinan mereka, imam-imam mereka adalah rob-rob selain Allah. Persis seperti Nasrani, persis seperti Yahudi. Qulina a'udzubikumullah min syarri ma bana wal qubur min al-athrihah. Mereka bikin kuburannya sebagai tempat penyembahan. Wa syayyadu 'alaiha al-quba, mereka bikin di atasnya tempat-tempat ibadah di atas kuburan. Yatufuna biha, mereka tawaf mengelilingi kuburan. Mereka menyembelih kurban-kurban untuk kuburan tersebut. Mereka bernadar-nadar untuk kuburan tersebut. Mereka meratap, mereka meminta kepada kuburan tersebut. Qadirna'azakumullah. Dan itu sudah masyhur, sudah ma'ruf. Yang seperti itu adalah Syiah Rafidhah. Mereka yang memulai. Adapun sebagian kaum muslimin terbawa dengan mereka. Qul inna a'udzu bikum min syarri ma Wa syiah tafarraqat, dan syiah berpecah belah. Mereka memiliki sekian macam aliran. Aliran Itna Asyariyah, aliran Ismailiyah, aliran Fatimiyah, aliran Qaranithah, aliran Druz, aliran-aliran, sekian macam aliran yang semuanya sesat. Yang jadi masalah, ada satu aliran yang namanya Zaidiyah. Kalau tahu kisah Zaid tadi, Imam Zaid rahimahullah, yang menyatakan dengan pujian kepada Abu Bakar wa Umar, maka mereka yang ikut nasihat Imam Zaid dikatakan Syiah Zaidiyah. Yang menolak nasihat Imam Zaid dikatakan Rafidhah, dengan pecahan-pecahan tadi. Kalau memang Zaidiyah ini mengikuti nasihatnya Imam Zaid, maka tentunya mereka adalah ahli sunnah. Tidak lagi dikatakan Syiah, tidak lagi dikatakan aliran Syiah Zaidiyah. Hanya saja beberapa kelompok mengaku Zaidiyah diaman, tetapi mencaci maki sahabat. Maka kita katakan itu bukan Zuyud, itu bukan Zaidiyah. Mereka sama Rafidhah. Karena yang penting itu isinya, bukan penamaannya. Walaupun dinamakan kami Zaidiyah, tapi kenyataannya mencaci sahabat, berarti bukan pengikut Imam Zaid. Berarti bukan pengikut Imam Zaid. Rahimahullah. Sehingga yang paling na'azakumullah, alhamdulillah, pecahan-pecahan yang ada tadi, termasuk yang menamakan diri Zaidiyah di Yaman, ternyata sama juga Rafidhah. Ternyata sama juga Syiah Rafidhah. Wa hakadha kullu man tarakal haqqa fa innahum la yazaluna fi ikhtilafin wa tafarruqin. Demikianlah yang namanya firqah sesat, yang namanya kelompok yang menyimpang dari jalan kebenaran, akan selalu berpecah belah. Akan selalu berpecah belah. Apa kata Allah? Wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuh. Mereka akan selalu berselisih kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa man rahima rabbuh. Kecuali rahmat oleh Rabb. Berarti innaa'azakumullah, mereka-mereka yang menyelisihi para sahabat akan menyimpang, karena mereka adalah generasi pertama dan utama. Apalagi mencaci maki, apalagi mengkafirkan, apalagi melaknat. Allah berfirman, fa in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka mau beriman seperti kalian beriman, siapa yang dimaksud kalian ketika itu? Para sahabat. Ketika turun ayat itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasul, wa in amanu mislima amantum bihi, kalau mereka beriman seperti berimannya kalian, Rasulullah tersahabat. Faqad ihtadaw, maka sungguh mereka telah mendapatkan bimbingan hidayah. Wa in tawallaw, kalau ternyata berpaling, tidak mau mengikuti imannya para sahabat, fa innama hum fi syiqaq, maka ketahuilah bahwa mereka selalu dalam pecah belah. Syiqaq, selalu dalam pertikaian, selalu dalam pertentangan, selalu dalam perselisihan. Fa sayakfikahumullah, dan Allah akan mencukupi engkau wahai Rasul dari mereka. Artinya Allah akan membela engkau wahai Rasul dari mereka. Wa huwa as-sami'ul 'alim. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Qul inna a'udzu bikum min syarri ma tadi. Faman tarakal haqqo yubtala bil baqi. Siapa meninggalkan kebenaran, dia akan tertimpa kebatilan. Siapa yang tidak mengikuti para sahabat, dia akan tertimpa penyimpangan-penyimpangan. Siapa yang justru memilih Zaid, maka dia sungguh akan tertimpa perpecahan. Walayantahi ila natijah, dan gak akan pernah mendapatkan hasil apapun di dunia, apalagi di akhirat. Wal'iyadu billah. Wa tafarraqatish syiah, dan akan berpecah belah syiah terus menerus. Tafarraqatil qadariyah, sebagaimana qadariyah juga berpecah belah terus menerus. Sebagaimana khawarij juga berpecah belah terus menerus. Sebagaimana kelompok-kelompok lainnya yang menyimpang dari hak, menyimpang dari Quran dan Sunnah, akan berpecah belah terus menerus. Semakin berkeping-keping, semakin berkeping-keping. Maka usikum bittaqwallah. Usikum ya ahlal Islam. Aku wasiatkan kepada kalian semua, hai wahai kaum muslimin. Pegang Al-Quran dan Sunnah. Baca kembali Al-Quran. Baca kembali hadis-hadis yang sahih. Gali. Dan itu adalah perangkat persatuan. Tidak mungkin bisa terjadi ta'liful qulub tanpa Al-Quran wa Sunnah. Tidak mungkin. Munculnya berbagai macam penyimpangan Syiah, Khawarij dan lain-lain, itu adalah biang pemecah belah umat. Penyakit yang akan membuat pertikaian dan ujung-ujungnya pertumpahan darah. Maka selamatkan diri-diri kita sendiri. Selamatkan kaum muslimin dengan cara bersama-sama kembali pada Quran dan Sunnah, kembali kepada jalan mereka para sahabat, sebagaimana Allah katakan, fa'in amanu bimislima amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau kalian beriman seperti berimannya mereka para sahabat, kalian akan mendapatkan bimbingan hidayah. Wassalamu taufiq wal hidayah. Wassalamu ala afiyah. Kita akan lanjutkan insyaallah pada sesi berikutnya. Billahi ta'ala subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.